Alhamdulillah masih bersama Atta, Atta, Atta. Tasjilat Al-Qasas mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-16 dengan judul Penyair yang Cerdas. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersebutlah seorang penyair yang terkenal dan cerdas. Namanya Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Selain penyair, ia adalah seorang pemimpin kabilah Daus. Kabilah Daus adalah kabilah yang besar sekali. Bahkan memiliki semacam kerajaan yang wilayahnya cukup luas di negeri Yaman. Pada tahun ke-11 Nubuah, Tufail bin Amr datang ke Mekah. Di Mekah, ia disambut sanak keluarganya. Mereka menyambut Tufail bin Amr dengan sambutan yang sangat meriah. Sampai-sampai mereka merelakan hartanya demi menyambut Tufail bin Amr, sang pemimpin kabilah dan penyair yang terkemuka. Ya? Berkata salah seorang saudara Tufail, "Wahai Tufail, engkau telah tiba di daerah kami, sementara orang yang ada di tengah-tengah kami merintangi kehendak kami. Dia memecah belah persatuan kami dan mencaci urusan agama kami. Perkataannya seperti perkataan sihir. Perkataannya bahkan mampu memisahkan seorang dengan bapaknya atau memisahkan seorang dengan saudaranya. Bahkan bisa pula memisahkan suami dengan istrinya. Kami khawatir sekali terhadap dirimu dan kaummu kalau tertimpa seperti apa yang menimpa pada kami. Maka jangan sekali-kali engkau berbicara dengan orang itu. Jangan pula mendengar sedikit pun darinya." Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu tadi perkataan saudara-saudara Tufail, ya, ketika menyambutnya. Maka Tufail bin Amr memutuskan untuk tidak berbicara, bahkan tidak mau mendengar sedikit pun dari orang itu. Siapa orang itu yang dimaksudkan anak-anakku sekalian? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari Tufail bin Amr berjalan ke Ka'bah. Dia menyumbat telinganya dengan kapas. Agar apa? Tidak mendengar Rasulullah ketika berbicara. Anak-anakku sekalian, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri untuk menjalankan sholat di depan Ka'bah. Tufail bin Amr ikut berdiri di depan atau di dekatnya. Meskipun telinganya disumbat dengan kapas, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain bagi Tufail. Ternyata ia bisa mendengarkan sebagian yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat bagus sekali. Sampai-sampai anak-anakku sekalian, Tufail bin Amr berkata dalam hatinya, "Demi ibuku yang telah melahirkan aku dengan susah payah, demi Allah, aku seorang penyair yang cerdas. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu apa yang menghalangiku untuk mendengar perkataan orang ini? Jika memang perkataannya baik, maka aku bisa menerimanya. Namun jika perkataannya buruk, aku bisa meninggalkannya." Anak-anakku sekalian, demikian tadi suara hati Tufail yang sedang bergolak. Namun ia tetap diam seribu bahasa seperti semula. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Tufail pun mengikutinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, Tufail pun ikut masuk. Kemudian Tufail menyampaikan kisah kedatangan dari Yaman. Diceritakannya pula bagaimana orang-orang menakut-nakutinya, termasuk bagaimana ia menyumbat telinganya. Anak-anak sekalian, jadi semua peristiwa yang dialami Tufail ketika disambut oleh kaumnya diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Tufail mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jelaskan urusan agamamu kepadaku." Demikian yang dikatakan siapa? Tufail bin Amr kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskanlah agama Islam kepadanya, yakni kepada Tufail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya membacakan Al-Qur'anul Karim di depan Tufail bin Amr. Ketika mendengar Al-Qur'anul Karim dibacakan, Tufail bin Amr terdiam dan kagum. Kagum yang luar biasa. Lalu dia berkata, "Demi Allah, tidak pernah ku dengar kata-kata yang lebih bagus dari ucapan orang ini. Tidak pernah ku dapatkan urusan agama yang lebih adil daripada ini." Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu pula Tufail bin Amr masuk Islam. Subhanallah, ini hidayah dari Allah ya. Langsung dia bersaksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berujar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah orang yang ditaati kaumku. Aku akan kembali dan mengajak mereka masuk Islam. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberi bukti penguat bagiku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu memang benar, akhirnya Rasulullah pun mendoakan Tufail bin Amr. Dan terbukti Allah akhirnya menurunkan penguat bagi Tufail bin Amr. Saat ia pulang dan mendekati kaumnya, Allah menampakkan cahaya yang memancar dari wajahnya. Namun Tufail berkata, "Ya Allah, jangan jadikan cahaya ini di wajahku. Aku khawatir mereka akan berkata ini serupa dengannya." Maka Allah pun jadikan cahaya itu beralih ke cambuknya. Subhanallah, ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian. Sesampainya di Yaman, Tufail mengajak bapak dan istrinya untuk masuk Islam. Dan wasubhanallah, masuk Islamnya bapaknya. Demikian pula istrinya. Namun kaumnya tidak mau masuk Islam begitu saja. Ya? Tidak mau masuk Islam begitu saja. Ternyata harus dengan perjuangan. Tufail bin Amr tetap berdakwah dengan sabar. Hari pun berganti, waktu pun berganti, bulan dan tahun pun berganti. Sekian lama waktu berlalu, hingga suatu saat dakwah Tufail bin Amr ternyata subhanallah membuahkan hasil yang cukup luar biasa. Yakni anak-anakku sekalian, sekitar 70 hingga 80 keluarga berhasil didakwai oleh Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ya, tentunya semuanya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semuanya berduyun-duyun dan bersama-sama hijrah ke kota Madinah. Nah, anak-anakku sekalian, demikian kisah yang sangat menarik ini ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajarannya ya. Insyaallah kita akan kisahkan kembali kisah-kisah yang insyaallah menarik lainnya, tentunya di lain waktu, di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Sumber Ar-Rahiqul Makhthum, karya Al-Syeikh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri, halaman 156.